Konsultasi Syariah. Jika warisan sisa setelah pembagian. Pertanyaan. Seorang wafat meninggalkan seorang istri tanpa anak, dua orang saudara kandung perempuan. Berapa masing-masing bagian mereka? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Secara perhitungan warisan, bisa kita bagi sebagai berikut. Pertama, istri mendapat seperempat, karena mayit tidak memiliki anak. Kedua, dua saudara perempuan mendapatkan 2/3, karena mereka berjumlah dua orang, tidak ada muasib atau saudara laki-laki, tidak ada kakek, dan tidak ada yang memahjubkan. Allah berfirman tentang warisan istri. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ Yang artinya, para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Sementara warisan saudara perempuan dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seorang meninggal dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu, seperdua dari harta yang ditinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 176. Jika kita lakukan pembagian warisan, maka ada jatah yang tersisa. Jatah istri, 1/4, jatah dua saudara perempuan, 2/3, sisa 1/12. Sisa 1/12 diserahkan kepada saudara perempuan sebagai rad. Rad adalah tambahan jatah warisan karena tidak ada asib atau penerima asabah, sementara jatah warisan tidak habis. Rad diserahkan kepada ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah khusus, selain suami istri. Adanya rad merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Demikian, Allahu A'lam.